بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita lanjutkan pembahasan aqidah Abi Hatim Ar-Razi dan Abi Zur'ah Ar-Razi. Tadi kita telah sebutkan bahwa kita tidak boleh mengkafirkan Ahlul Qiblah Muslimin dengan sebab melakukan dosa besar selama tidak menghalalkannya. Kemudian kita menyerahkan urusan keyakinan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Terkait hal ini juga perlu kita singgung bahwa Ahlus Sunnah adalah mereka sangat berhati-hati dalam urusan takfir, pengkafiran. Mereka tidak sembarangan dalam urusan mengkafirkan. Bagi mereka mengkafirkan ini konsekuensinya sangat besar. Karena dengan seorang divonis kafir, ini berbuntut konsekuensi yang banyak di dunia maupun di akhirat. Kalau seorang divonis di dunia sebagai orang kafir, maka berlaku padanya semua hukum-hukum orang kafir. Dalam urusan pernikahan, urusan warisan, urusan nanti jenazahnya dan seterusnya. Ini semua merupakan konsekuensi daripada vonis tersebut. Kemudian belum lagi terkait dengan konsekuensi di akhirat. Maka kalau orang divonis kafir di akhirat, seperti yang tadi kita ketahui, dia kekal di neraka. Sementara juga Ahlus Sunnah mengetahui bahwa Nabi SAW memperingatkan dengan keras bab ini. Di mana beliau SAW mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir, wa laysa kadzalik illa hara alaih." Kalau orang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir, ternyata tidak seperti itu," maka vonis itu akan kembali kepadanya. Nah, ini menuntut seseorang untuk berhati-hati, tidak sembarangan dalam menvonis kafir. Maka dari itu, ulama memberikan penjelasan tentang hal ini. Seorang bisa menvonis kafir kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Seseorang untuk dikafirkan dan tidak ada mawani penghalang-penghalangnya. Ya. Sehingga perlu kita ketahui di sini, kalau begitu ada syurutu takfir, syarat-syarat, ada pula mawani penghalang-penghalang. Secara global disebutkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, syarat takfir ada dua. Pertama, bahwa perbuatan atau ucapan yang muncul dari seseorang itu memang secara syar'i dinilai kekafiran. Perbuatan atau ucapan yang muncul dari seseorang itu secara syar'i dinilai kekafiran. Misalnya apa? Ya, misalnya mencela Allah. Dalam syariat jelas ini nilainya kekafiran. Atau sujud kepada berhala. Jelas secara syar'i nilainya kekafiran ini. Ya. Berbeda dengan misalnya berjudi. Dalam syariat tidak dinilai suatu kekafiran. Ini dosa besar. Atau misalnya minum khamr. Dalam syariat dinilai apa? Dosa besar, bukan kekafiran. Nah, jadi yang pertama apa? Bahwa ucapan atau perbuatan yang muncul dari seseorang memang dinilai dalam syariat sebagai kekafiran. Ini pertama. Kedua, intibaqul hukum 'ala al-fa'il bi al-kufr. Intibaqul hukm bil kufr 'ala al-fa'il, begitu. Yani ketepatan penilaian kekufuran pada pelaku setelah perbuatannya memang dinilai kekafiran, kemudian tepatkah ini hukum ini diterapkan pada fulan? Ya, ini intibaku hukmil kufur ala al-fa'il, ketepatan ya hukum kekafiran itu pada si pelaku, sudahkah tepat atau tidak. Ya. Nah, untuk dikatakan yang tobik tepat hukum kekufuran itu pada seseorang, harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, yakni dia mengetahui bahwa itu perbuatan kekafiran, memahami, dan dia melakukannya tetap. Kemudian yang kedua, dengan kesengajaan, kemauan dia, tidak ada unsur keterpaksaan. Nah, ini syarat bahwa hukum kufur itu yang tabiq alaih tetap atasnya atau cocok untuknya. Sehingga misalnya ada seseorang melakukan sabbullah, mencela Allah Azza wa Jal, atau sujud lisanam, sujud kepada berhala. Kita katakan, oh ini kekafiran. Perbuatannya kekafiran. Tepatkah hukum ini diterapkan pada fulan? Kita lihat. Dia orang yang tahu, paham, ya, mengerti bahwa ini perbuatan yang dilarang dalam agama dan ini jelas juga suatu kekafiran. Yang kedua, dia melakukan itu dengan sengaja. Ya, sementara dia orang yang mukallaf, yang tahu bahwa dia sudah terbebani hukum, ya, maka dia dengan itu diponis bahwa dia telah kafir atau murtad setelah kita ketahui semuanya tadi. Ini contoh yang terpenuhi syaratnya. Kemudian di sana ada mawani' takfir, ada penghalang-penghalangnya. Bisa jadi ada penghalangnya. Misalnya, perbuatan itu secara syar'i tidak disebut kekufuran. Ya sudah, jelas. Namanya minum khamr bukan kekafiran. Jangan diponis orang itu kafir karena minum khamr. Atau orang yang misalnya melakukan suatu ucapan kekafiran. Misalnya mengatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Misalnya. Ini ucapan kekafiran. Nah, kita lihat orangnya ini yang mengucapkan. Hukum kekufuran ini bisa tepat diterapkan padanya apa tidak. Nah, ternyata ada mawani' misalnya. Ada penghalang. Nah, apa itu penghalang? Misalnya, dia melakukannya karena terpaksa. Lawan dari tadi. Kesengajaan dan kemauan sendiri. Ini lawannya. Terpaksa. Tidak dengan keinginan dia sebetulnya. Seperti misalnya dulu. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah. Sebagian betul-betul dipaksa. Ya, Kalau tidak bisa berisiko mati. Nah, akhirnya mungkin ada yang mengatakan begitu. Misalnya, ya, Al-Quran makhluk. Dengan berat hati dia mengatakan itu sebetulnya. Tapi resiko besar. Kalau enggak, dia bisa mati. Nah ini, walaupun ucapan itu kekufuran, tapi kita enggak bisa vonis orang ini sebagai orang kafir. Kenapa? Karena ada mani' penghalang untuk dihukumi dia sebagai kafir karena keterpaksaan. Sedangkan Allah berfirman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang terpaksa sementara kalbunya tetap tenteram dengan keimanan. Ya. Atau penghalang yang lain lawan daripada ilmu dan pemahaman, dia belum paham. Tidak mengerti. Misalnya dia belajar, tiba-tiba masuk perguruan tinggi, masuk IAIN, kena pengaruh guru-guru, dosen-dosen di sana. Sehingga dia memandang ini yang rasionalis. Hah? Ini dikatakan Quran itu makhluk, ya masuk akal juga. Misalnya begitu. Sehingga dia meyakini hal itu, mungkin bahkan mendakwahkan. Tapi dia enggak paham ini sebetulnya sejauh mana kata-kata ini konsekuensinya. Dan menurut timbangan syariat seperti apa, enggak paham dia. Nah, maka kita enggak bisa mengatakan dia itu kafir. Kita perlu dudukkan dia. Kamu sengaja mengatakan ini? Oh, sengaja. Berarti dia sengaja, maunya sendiri, enggak ada keterpaksaan. Tinggal kamu paham apa enggak yang seperti ini bertentangan dengan syariat. Ini bertentangan dengan Al-Quran, hadis. Ucapan seperti ini diterangkan. Kalau dia mengatakan, oh ternyata saya salah. Ternyata enggak begitu. Nah, berarti dia selama ini mengatakan dalam kondisi tidak paham kalau itu suatu pelanggaran agama. Atau bahkan itu suatu kekafiran. Sudah. Berarti kita enggak boleh memvonis dia sebagai orang yang kafir. Nah, ini contoh dalam menghukumi seseorang dengan hukum takfir. Nah dari sini seperti yang tadi kita sebutkan. Maka kembali. Seperti yang tadi kita sebutkan. Ahlus sunnah wal jamaah sangat berhati-hati dalam menvonis seseorang dengan vonis kekafiran. Tidak sembarangan. Harus melalui proses yang sangat hati-hati. Nah, sekarang yang marak dari para ahlu takfir adalah mengkafirkan para penguasa. Ini perlu kita sebutkan secara khusus. Ya, karena ini menjadi fenomena di masa kita sekarang dan dari dulu sebetulnya. Dari perbuatan orang-orang khawarij dan diikuti terus oleh khawarij dari masa ke masa sampai zaman kita ini. Mereka dengan mudah menvonis para penguasa kafir. Dengan alasan yang macam-macam, diantaranya karena tidak berhasil di dalam menerapkan syariat Islam. Itu alasannya. Atau tidak sukses dalam menerapkan syariat Islam. Dengan kata lain, dia telah berhukum dengan selain syariat Islam. Dengan kata lain, dia telah berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, intinya itu. Sehingga mereka dengan mudah mengatakan mereka adalah kafir. Ikhwanul fiddin rahimakumullah. Kita mesti memahami hal ini sesuai dengan timbangan yang dituntunkan oleh para ulama kita. Sekarang kita lihat, berhukum dengan selain hukum Allah, ini nilainya dalam syariat kufur atau tidak? Ini dulu, ya, sebelum kita vonis orangnya, dia kafir atau tidak kafir, kita lihat dulu ini. Berhukum dengan selain hukum Allah, kufur atau tidak dalam penilaian syariat. ternyata ini saja oleh para ulama dikatakan tidak mutlak kufur akbar, tidak. Bahkan ini ada kufur akbar, ada kufur asghar. Berbeda dengan tadi, mencela Allah, sudah kufur akbar, ada lain. Ya. Atau sujud kepada berhala, sudah kufur akbar. Tanpa yang lain. Mengatakan Al-Quran, apa, makhluk, kufur akbar, sudah. Sepakat Ahlus Sunnah. Tapi berhukum dengan selain hukum Allah, ulama mengatakan, ya, ada kufur akbar, ada kufur asghar, tergantung pada keyakinannya. Bahkan sebagiannya ketika menerangkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka mereka adalah orang-orang kafir. Langsung tafsirnya ini adalah kufrun duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran besar, ini kufur asghar. Nah, jadi kalau ini kufur asghar, bagaimana kita mau mengatakan langkah berikutnya, yaitu kita akan vonis orangnya kafir kufur akbar. Barangnya sendiri, perbuatannya sendiri sudah dinilai kufur asghar. Bagaimana orangnya dinilai kufur akbar? Nggak cocok, ya kan? Nah, maka dari itu, tadi kita sebutkan, ada perinciannya orang berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Perincian dari Syekh bin Baz rahimahullah, dan itu tentunya bersumber dari para ulama rahimahumullah sebelum beliau. Kalau ada orang meyakini, ya, meyakini, meyakini itu dalam kalbunya, keyakinan ini dari kalbunya, yakin bahwa selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Satu, lebih baik daripada hukum Allah. Dua, bahwa selain hukum Allah sama, sederajat sama dengan hukum Allah. Ya. Yang ketiga, meyakini selain hukum Allah tidak sama dengan hukum Allah. Yani hukum Allah tentu afdal, lebih baik. Cuma boleh, boleh, halal berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau ada salah satu dari tiga keyakinan ini, baru dikatakan kufur akbar. Kalau ada salah satu dari tiga keyakinan ini, baru dikatakan kufur akbar. Saya ulangi, yang pertama meyakini apa? Selain hukum Allah, lebih baik daripada hukum Allah. Yang kedua, meyakini bahwa selain hukum Allah sama sederajat dengan hukum Allah. Yang ketiga, meyakini bahwa hukum Allah lebih baik, tapi berhukum dengan selain hukum Allah boleh, halal. Ya. Maka di sini, ketika orang itu meyakini salah satu dari tiga itu, baru dikatakan ini baru kufur akbar. Berarti keadaan yang keempat, ya, yang keempat, yang mengatakan hukum Allah itu afdal dan wajib berhukum dengan hukum Allah. Berhukum dengan selain hukum Allah sebetulnya tidak boleh. Tapi orang ini tetap melakukan. Secara perbuatan lahiriahnya dia tetap melakukan. Ya. Kenapa melakukan? Ya, karena sudah masuk dalam sistem ini susah mau keluar. Ya. Hawa nafsu, takut, dan berbagai faktor yang membuat dia menjalani berhukum dengan selain hukum Allah secara lahiriah. Secara keyakinan dia model yang keempat. Meyakini bahwa hukum Allah itu lebih baik dan itu wajib. Berhukum dengan selain hukum Allah tidak boleh. Nah ini ini bukan kufur akbar. Ini kufur asghar. Ya, ini kufur asghar. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui nilai perbuatan ini, yaitu berhukum dengan selain hukum Allah, langkah berikutnya apa? Intibaku hukmil kufri alaih. Ketepatan vonis hukum atas orangnya. Sudahkah tepat? Nah, untuk menvonis, tadi kita sebutkan harus ada dua syarat. Dia tahu dan paham hal ini. Oh, ini dengan perincian tadi. Kemudian dia melakukannya dengan sengaja, kemauannya sendiri, tidak ada keterpaksaan. Pada prakteknya untuk menghukumi seseorang dengan hukum ini sangat sulit. Karena apa? Ya, karena ini terkait dengan keyakinan. Terkait dengan apa? Keyakinan. Ketika orang tadi secara praktek melakukan tindakan berhukum dengan selain hukum Allah, ya, anggap dia itu tahu dan sengaja. Kita ingin mengetahui ini dari golongan mana ini? Secara keyakinan. Golongan pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Kita ingin mengetahui. Fulan ibnu Fulan. Berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, ini ikut golongan mana? Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Untuk mengetahui itu, bagaimana caranya? Urusan kalbu, ya kan? Dia mengatakan, dia meyakini misalnya hukum selain Allah afdal. Dari mana kita tahu? Selama dia enggak ngucap dengan lisannya, kita enggak akan tahu kalau dia punya keyakinan seperti itu. Atau dia dari golongan kedua yang meyakini bahwa hukum Allah sama dengan hukum buatan manusia. Kita mau tahu dari mana dia meyakini seperti itu. Selama dia enggak ngucap, kita enggak akan tahu. Ya kan? Begitu pula, apakah dia dari golongan ketiga? Ya. Yang meyakini hukum Allah itu afdal, tapi boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Dari mana kita tahu dia meyakini seperti itu? Sekali lagi, selama dia enggak ngucap, enggak akan diketahui. Nah, sementara kondisinya seperti itu, kita enggak tahu isi kalbu mereka, kita hanya tahu secara perbuatan lahiriah saja, bahwa dia berhukum dengan selain hukum Allah, maka kita enggak bisa menghukumi dia sebagai orang kafir dengan kufur akbar. Bisa jadi dia masuk dari golongan keempat yang sebetulnya secara keyakinan yakin wajibnya berhukum dengan hukum Allah dan itu lebih afdal, hanya saja ya mengikuti hawa nafsu, pengen jabatan, pengen ini dan itu. Atau dia takut dari negara-negara yang lebih kuat. Kalau saya enggak begini, saya bisa hancur. Saya bisa mati. Negeri saya mau bagaimana? Akhirnya terpaksa melakukan ini. Nah, ini hakikatnya masalah apa? Berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai sekarang tidak pernah mengkafirkan penguasa selama mereka menampakkan apa sebagai seorang muslim. Tidak pernah mengkafirkan dengan sebab berhukum dengan selain hukum Allah selama mereka menampakkan seorang muslim. Kecuali kalau ada hal-hal yang lain di luar ini, ya sebab-sebab yang lain atau nyata mereka melakukan penghalalan dan nampak ya dengan lisannya menyatakan seperti itu, ini lain lagi. Tapi sebatas pembahasan tadi, Ahlus Sunnah tidak pernah mengkafirkan seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, hanya karena itu, ya, berdasarkan pada perincian yang tadi kita sebutkan. Ya. Bukan Ahlussunnah itu para penjilat penguasa seperti kata sebagian orang, atau bahkan lebih jelek lagi dikatakan budaknya penguasa seperti kata Muhammad bin Surur terhadap para raja di Saudi Arabia dan jajarannya. Tidak. Ahlussunnah dan ulama'nya meyakini seperti ini, tadayyunan lillah, dalam rangka apa? Mengamalkan agama Allah. Bukan karena demi mendapatkan sesuatu dari penguasa. Toh nyatanya Ahlussunnah gak pernah dapat apa-apa. Umumnya begitu, ya kan. Mereka orang-orang yang terpisah dari hal-hal yang sifatnya yakni menjilat penguasa. Tapi mereka melakukan ini, hal ini, tadayyunan lillah. Ya, taqarruban ilallah, sebagai bentuk pelaksanaan agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ikhwan fi din rahimakumullah, jadi dengan ini kita mengetahui betapa salahnya mereka, orang-orang takfiriyin yang berpemahaman takfir, yang dengan mudah mengkafirkan para penguasa muslimin. Jadi dalam pandangan mereka tidak ada penguasa muslim, semuanya kafir. Walaupun yang di Saudi Arabia Raja Abdullah misalnya mereka kafirkan. Ya, apalagi yang lain. Apalagi yang lain. Ya. Dan ini sangat berbahaya karena apa? Buntutnya kalau sudah penguasa dikafirkan, maka langkah berikutnya adalah pemberontakan. Dan seterusnya dari buntut yang panjang yang hampir-hampir tidak ada akhirnya. Baik, kita berpindah kepada masalah berikutnya. Qala rahimahumullah, wa nuqimu fardh al-jihad wal hajj ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahrin wa zamanin ولا نرى الخروج على الأئمة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا ولا ننزع يدا من طاعة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. Dan nuqimu, kita menegakkan fardhal jihad, kewajiban jihad, wal hajj dan haji, ma'a a'immatil muslimin, bersama para imam kaum muslimin, fi kulli dahrin wa zaman, di tiap masa. Dahar dan zaman maknanya kurang lebih sama, tiap masa. Wala naral khuruja, dan kita tidak memandang bolehnya keluar dari ketaatan terhadap para imam, para pemimpin muslimin, yakni pemberontakan-pemberontakan. Wa nasma'u wa nuti'u, dan kami meyakini wajibnya menaati dan mendengar liman wallahu Allahu amrana, untuk siapa saja yang Allah Azza wa Jalla jadikan wali atas urusan kita, pemerintah atas urusan kita. Wala nanzi'u yadan min ta'atin, dan kita enggak akan mencabut tangan kita dari ketaatan kepada mereka. Wa nattabi'u sunnata wal jama'ah, dan kita akan senantiasa mengikuti as-sunnah dan al-jama'ah. Wa najtanib, serta kita menjauhi asy-syudzudz, sikap ganjil, yakni apa? Menyimpang atau menyendiri dari jamaah muslimin. Wal khilaf, dan menjauhi sikap khilaf, menyelisihi para penguasa muslimin. Wal furqah, dan memecah atau menyempal dari mereka. Ikhwani fi din rahimakumullah, di sini Yang pertama terkait dengan nuqimu fardal jihad wal hajj ma'a a'immatil muslimin. Kita menegakkan kewajiban jihad dan haji bersama para imam muslimin di tiap waktu. Kewajiban haji sesuatu yang kita ketahui bersama tentang kewajibannya, di mana Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan dalam ayat walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan lillahi 'alan nas wajib atas manusia karena Allah hajjul bait untuk haji ke Baitullah bagi orang yang mampu perjalanan ke sana. Ini wajib haji. Dalam hadis Nabi beliau mengatakan innallaha kataba 'alaikumul hajj. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mewajibkan atas kalian haji. Buniyal Islamu 'ala khamsin, dan seterusnya di antaranya haji. Islam dibangun di atas lima hal, di antaranya adalah berhaji. Nah, jadi kewajiban haji ini sesuatu yang menjadi rukun daripada rukun-rukun Islam. Hanya saja yang ditegaskan di sini adalah hendaknya haji ma'a a'immatil muslimin. Haji bersama imam, ya, mengikuti mereka. Kapan mulai haji? Ya, tentunya haji terkait dengan perhitungan bulan Dzulhijjah. Nah, kapan tanggal satunya, kemudian berarti kapan hari Arafahnya, dan seterusnya. Nah, ini yang menentukan siapa? Imam min a'immatil muslimin. Terutama yang di sana. Ikuti. Ya. Jangan menyimpang dari apa yang mereka tetapkan. Dan ini terkait juga dulu, ya, di masa Hajjaj bin Yusuf al-Saqafi yang dulu menguasai, ya, dulu menguasai, dia sebagai salah satu gubernur yang menguasai ketika itu pelaksanaan haji. Di masa itu ada sebagian sahabat seperti Anas bin Malik radhiyallahu an. Nah, dengan kondisi Al-Hajjaj yang begitu menyimpang, di mana dia orang yang sangat kejam, sangat bengis dan lain-lain, sehingga nampak sebagian muslimin ketika haji seolah-olah sudah enggak mau mengikuti Al-Hajjaj. Bertanyalah seseorang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kapan orang itu nafar keluar dari pelaksanaan haji, selesainya kapan, sunnahnya bagaimana. Anas mengatakan begini dan begini tuntunan Nabi seperti ini, tapi ikuti pemimpin kamu. Nah, bimbingan Anas radhiyallahu anhu. Anas melihat orang ini nampaknya maunya sendiri, tidak mengikuti pemerintah yang ada ketika itu. Walaupun alasannya karena Hajjaj seperti itu. Anas bin Malik memahami. Dia mengatakan sunnah Nabi begini, tapi ikuti keinginan kamu. Nah, ini menjadi salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, agar tentunya hikmahnya wallahu alam ketertiban dan lain-lain dan persatuan muslimin. Kemudian terkait dengan jihad yang juga ma'a a'immatil muslimin, bersama imam muslimin. Jihad seperti yang kita tahu juga merupakan syarat Islam yang sangat tinggi. Nabi menyebutnya wazirwatu sanamihi al-jihad fi sabilillah. Ujung paling tinggi diibaratkan dengan apa? Punuk unta. Ya. Postur unta, punuknya tinggi, yang paling tinggi punuknya itu. Ya. Zirwatu sanamihi al-jihad. Yang paling tingginya adalah jihad fi sabilillah. Nah, ayat-ayat Al-Quran juga banyak menyebutkan tentang hal ini tentunya. Kita sama-sama mengetahui. Baik dengan lafal jihad atau dengan lafal qital. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman jihadu billah haqqo jihadih, atau berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Qatilul ladzina yulunakum minal kuffar, perangilah orang yang di dekat kalian dari orang-orang kafir. Wal yajidu fikum ghilzah, hendaknya didapati pada diri kalian sikap keras terhadap mereka. Ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum intiru fi sabilillahi saqaltum ilal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa ketika dikatakan kepada kalian ayo pergi berperang, kalian malah tetap merasa berat untuk berjalan, ya, mengikuti suruhan itu dan seterusnya. Jadi syariat jihad fi sabilillah sesuatu yang jelas. Dalam hadis Nabi juga banyak sekali hal-hal terkait dengan ini. Nabi mengatakan jahidu al-musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa al-sinatikum. Jihadilah orang-orang musyrikin dengan harta benda kalian, dengan diri-diri kalian dan lisan kalian. Ya. Yeah. Memang di awalnya syariat jihad belum ada, yakni perang melawan musyrikin seperti yang di akhirnya belum ada. Bahkan di awalnya dilarang. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah kalian melihat kepada mereka yang dikatakan pada mereka ketika itu kuffu aydiyakum, tahan tangan kalian. Ya. Sehingga ketika Nabi di Makkah, walaupun disiksa, walaupun di intimidasi, walaupun bahkan sampai jatuh korban seperti siapa? Sumayyah radhiyallahu anha wafat dalam siksaan orang-orang musyrikin. Nabi tetap menahan diri, tidak kemudian membalas mereka dengan jihad. Bahkan Nabi wasiatnya adalah untuk apa? Bersabar. Nah, sabran ala Yasir, sabar kamu wahai keluarga Yasir. Ini di awal. Kemudian meningkat berikutnya, ya, diizinkan untuk melawan. Udzina lilladzina Udzina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Nah, ini berikutnya diberi izin, ya, karena mereka dizalimi untuk membalas. Ya. Kemudian berikutnya baru diperintahkan untuk memerangi walaupun mendahului. Ini terakhir. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Ya. Diizinkan bagi mereka yang diperangi, lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi mereka yang diperangi karena mereka dizalimi dan seterusnya. Nah, terakhir seperti ayat tadi, qatilu. Berperanglah kalian. Dan juga ayat yang tidak kita baca tadi, malakum idza qila lakum intiru dan seterusnya. Maka dari itu setelah diwajibkan untuk berjihad dan bahkan mengawali perbuatan jihad, maka kita yakini jihad termasuk salah satu kewajiban dalam Islam, hanya saja dengan aturan-aturannya. Tentu jihad ini terkait dengan aturan-aturan. Nah, di antara aturannya adalah apa? Ma'a a'immatil muslimin. Jihad ini dilakukan bersama para imam kaum muslimin. Ditegaskan pula pada poin berikutnya nanti, wa annal jihada madin mungdu ba'atallahu nabiyyahu ila qiyamis sa'ah. Dan bahwa jihad itu madin, terus berlangsung. Mungdu ba'atallahu nabiyyah, sejak Allah Azza wa Jal mengutus nabinya. Ila qiyamis sa'ah, sampai bangkitnya hari kiamat. Ma'a ulil amri min a'immatil muslimin, bersama ulil amri dari para imam kaum muslimin. Nah, jadi ini salah satu aturan jihad yang sangat penting diperhatikan. Bahwa jihad itu bersama pimpinan kaum muslimin. Terdapat sebuah riwayat yang menyebutkan semakna dengan itu, bahwa al-jihad ma'a kulli barrin wa fajir, berjihad bersama tiap imam barrin wa fajir, yang baik maupun yang jahat. Namun dengan lafal seperti itu, hadis dhaif. Namun secara praktek, ya betul. Secara praktek, jihad kaum muslimin adalah jihad yang bersama pimpinannya. Zaman Nabi, ya bersama Nabi. Zaman Abu Bakar, ya atas komando Abu Bakar. Zaman Umar, atas komando Umar. Zaman Utsman, atas komando Utsman. Zaman Ali, atas komando Ali, dan seterusnya. Begitu. Makanya ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun secara hadis qauli tadi riwayatnya lemah, tapi secara perbuatan fi'il Nabi SAW dan praktek para khulafa memang menjadi praktek mereka, jihad harus selalu bersama imam dan senantiasa ditegaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam buku-buku akidah, yang namanya jihad harus bersama imam muslimin. Ya. Kemudian ini artinya apa yang ditegaskan tadi, membantah sebagian keyakinan-keyakinan sesat. Di antara keyakinan sesat ya dalam bab ini, yakni bolehnya berjihad tanpa ada keyakinan muslim, tanpa bersama pemimpin muslimin. Dan ini dilakukan oleh tadi kelompok takfiriyin tadi, karena mereka apa? Mengkafirkan pemimpin muslimin. Sehingga otomatis mereka enggak akan berjihad bersama para pimpinan kaum muslimin yang ada ini. Ya. Dan akhirnya mereka jihadnya bersama siapa? Ya, sama pimpinan jamaah. Kelompok dakwah apa, jamaahnya siapa, itu yang dibaiat, nanti komando jihad darinya. Nah, prakteknya seperti itu. Ini jelas keyakinan yang sesat dan praktek yang sesat. Dan itu yang terjadi di masa-masa ini dari mereka, orang-orang takfiriyin. Walaupun akhirnya mereka pun berpecah-pecah. Ya, berpecah-pecah. Kelompok dakwahnya berpecah-pecah. Amirnya berpecah-pecah, jihadnya juga berpecah-pecah dengan komando amir mereka sendiri-sendiri. Contoh yang dulu misalnya Al-Qaeda, ya kan? Akhirnya berpecah. Al-Qaeda pimpinannya siapa? Ya Osama bin Laden. Dia pemimpin sebuah wilayah muslimin, enggak ada, enggak punya. Yang namanya pemimpin atau khalifah, ya, imam itu seorang yang memiliki sebuah negara, wilayah, punya kekuasaan di situ. Sementara ini kayak Al-Qaeda, ini pimpinan jamaah. Jamaah dakwah, jamaah jihad yang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, akhirnya mereka meyakini gerakan jihad bersama pimpinan ini, bukan pimpinan muslimin, tapi pimpinan firqah. Kemudian ini pun berpecah lagi. Sekarang ya terpecah. Ada ISIS, ya Daesh. Yang satu tetap loyal dengan kaidahnya, yaitu Jabhatun Nusrah, kelompok An-Nusrah. Yang ternyata antara keduanya berperang juga akhirnya. Yang Nusrah misalnya terhadap Mursi, Muhammad Mursi, Presiden Mesir ketika itu, memuji-muji yang Daesh mengkafirkan Mursi, ya, menganggap murtad, khianat. Nah, akhirnya seperti ini yang terjadi. Yang di Indonesia ngikuti yang di sana sudah. Takfiri yang di Indonesia ngikuti yang di sana. Ada yang pro Nusrah, ada yang pro ISIS Daesh. Ya, ngikuti apa yang di sana. Nah, ini terkait dengan apa yang disebutkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah. Kita harus meyakini seperti yang mereka sebutkan ini, karena ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah atau praktek para Nabi dan para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Bahwa jihad bukan seperti itu. Jihad bersama pemimpin muslimin. Ya. Loh, sekarang tidak ada khalifah yang menyatukan mereka semua. Ya, walaupun tidak ada khalifah yang menyatukan mereka semua, pemimpin muslimin adalah, ya, sekarang walaupun disebut presiden atau sultan atau raja, kalau dia menguasai muslimin di suatu negeri, punya wilayah, perintahnya didengar, mereka punya aturan, nah inilah pemimpin muslimin. Ya, seorang muslim, dia pemimpin muslimin. Masing-masing bersama pemimpinnya. Tidak boleh, apalagi sendiri-sendiri, dengan kelompok-kelompok saja tadi, tidak boleh. Ya, makanya ulama sangat mengecam sekarang misalnya di Saudi Arabia, ada yang keluar dari negaranya ikut kelompok Daesh, keluar dari negaranya ikut kelompok Nusrah. Sangat ditentang oleh para ulama. Bukan seperti itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi misalnya yang di sana mengikuti apa kata pemimpinnya. Begitu. Nah. Berikutnya terkait dengan hal ini, dikatakan oleh Abu Zur'ah dan Abu Hatim rahimahumullah pada poin yang berikutnya tadi, ma'adhin ila qiyamis sa'ah, terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah, ini tentunya satu hal. Pertama, kita yakini bahwa ini syariat tetap ada. Tapi tentu syariat ini tadi terkait dengan apa? Pemimpin muslimin dan terkait dengan sebab. Tidak kemudian setiap saat harus ada jihad. Seperti halnya sholat lima waktu. Setiap hari sholat lima waktu. Ya, tidak. Jihad ini tergantung dengan aturan tadi. Ketika pemimpin muslim mengatakan tidak, ya tidak. Ya, ketika tidak ada sebab, ya tidak usah. Ya, ketika ada sebab, maka lakukan. Nah, begitu. Jadi bukan artinya sampai hari kiamat terus ada, artinya mesti secara rutin dilakukan sebagaimana kewajiban sholat lima waktu. Tidak. Ini ada aturannya. Sehingga di suatu masa seperti sekarang misalnya di negeri kita, tidak ada jihad. Secara praktek tidak ada. Walaupun keyakinan tetap. Keyakinan jihad adalah termasuk syariat Islam. Tapi secara praktik tidak ada karena kita mengikuti aturan Islam. Kemudian juga di sini dikatakan ila qiyamis sa'ah, dan terus ada sampai hari kiamat. Ini sebagai bantahan atas orang-orang Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah meyakini bahwa tidak ada jihad sampai keluarnya Mahdi. Mahdinya mereka. Mahdinya Syiah yang tidak ada wujudnya. Ya, Mahdinya Syiah yang tidak ada wujudnya. Yang katanya sembunyi di sirdab, ya, di lorong bawah tanah atau gua bawah tanah. Dari sejak zaman dulu sembunyi ke situ sampai sekarang. Nggak tahu itu manusia atau apa kalau iya. Oh, nggak mati-mati. Namanya manusia ada umurnya. Ya. Sampai sekarang dipanggil-panggil nggak keluar juga. Nah, kata mereka, nggak ada jihad sampai dia keluar. Bahkan mereka sudah menyiapkan kudanya di pintu sirdab itu. Nanti keluar tinggal naik kuda. Ya, memimpin jihad. Memerangi Ahlus Sunnah. Nah, khurafat. Ya, ini khurafat. Tidak ada nyatanya. Sehingga atas dasar ini, kalau ada orang Syiah menyerukan jihad-jihad memerangi Ini menyelisihi keyakinan mereka sendiri. Ya, ketika Syiah menyerukan jihad, ya, anggap Houthi sekarang misalnya, atau Iran terhadap Irak ketika itu, atau yang lain. Itu berarti mereka menyalahi keyakinan mereka sendiri. Katanya nunggu Mahdi, nyatanya tidak. Itulah orang Syiah. Ya, kontradiksi dalam keyakinan-keyakinan dan perbuatan-perbuatan mereka. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengaitkan jihad dengan Mahdi. Tapi jihad terkait dengan hukum-hukum yang seperti tadi kita sebutkan. Kemudian juga di sini Syaikh Ubaid hafizahullah mengingatkan pula bahwa jihad ada dua macam. Ada jihadud dafa' dan ada jihadut talab. Secara ringkas, jihadud dafa', jihad yang itu adalah sikap pembelaan diri. Dafa' yakni pembelaan diri. Gambarannya adalah ketika suatu daerah muslimin diserang oleh orang-orang kafir. Maka yang seperti ini, kewajiban bagi para penduduk negeri tersebut untuk melakukan jihad, yakni membela diri, menjaga agama mereka, menjaga diri mereka, harta mereka, keluarga mereka, supaya tidak dikuasai orang-orang kafir. Karena kalau dikuasai orang kafir, akibatnya apa? Ya, dihancurkan, direndahkan, Islam dihapuskan. Maka dari itu, wajib bagi penduduk negeri itu untuk melakukan jihad. Yang seperti ini, ya, tidak menunggu pemimpin muslimin, tapi mereka diwajibkan, yakni melakukan pembelaan diri. Syukur kalau pemimpin muslimin kok ternyata mendukung, ya, menyiapkan, membantu. Nah, ini fabiha wa ni'mah. Tentunya itu yang diinginkan. Tapi kalau tidak, bukan berarti ya sudah, silakan saya mau dibunuh, ya, harta saya mau diambil, anak istri saya mau disandra. Enggak begitu. Tetap dipertahankan. Ya, tetap dipertahankan dan melawan musuh-musuh mereka. Itu ringkasan apa yang disebutkan oleh Syaikh Ubaid Hafizahullah dalam syarahnya di sini. Kemudian jihadut talab, yang kedua jihadut talab, yakni jihad yang itu artinya aksi daripada muslimin memulai melakukan jihad. Yakni ada seruan nafir misalnya dari seorang pemimpin muslimin mengajak untuk melakukan jihad, seperti dulu Nabi mengajak untuk apa? Berperang melawan orang-orang musyrikin. Nah, ini jihadut talab yang seperti ini. Nah, ini tentu tergantung apa kata imam. Diingatkan oleh Syaikh Rabi'ah Hafizahullah terkait dengan dua macam jihad ini, zaman sekarang ini ada sebagian dai-dai, yang dai-dai yang kelas internasional, ya. Ya. Kalau tidak salah seperti Qardawi dan yang lain, itu ingin menghapus, disadari atau tidak, ya, jihad jenis kedua, jihadut talab. Jadi seolah-olah mereka mengatakan yang ada dalam Islam itu hanya jihadut dafa', jihad dalam rangka membela diri saja. Nah, ini tentu menyimpang dari ajaran Islam. Mungkin keyakinan seperti ini karena ada yakni omongan-omongan terhadap Islam, dianggap Islam ajaran yang keras dan lain-lain, sehingga ingin mengesankan Islam itu damai, Islam itu enggak ada masalah dengan hal kekerasan, sehingga akhirnya meyakini jihad itu yang ada hanya dalam rangka bela diri saja. Kalaupun ada jihad, hanya dalam rangka bela diri. Kalau untuk mulai tidak ada. Nah, ini keyakinan yang salah. Walaupun niatnya ingin menampilkan Islam sebagai ajaran yang damai. Salah. Bukan seperti itu. Islam tetap mensyariatkan jihad dengan dua-duanya. Dan walaupun jihad yang itu talab, ya, tetap di situ penuh dengan kedamaian. Karena jihad disyariatkan dalam Islam bukan untuk mendzalimi manusia, ya, bukan untuk mencelakakan mereka, tapi justru untuk menguntungkan mereka. Demi tegaknya kalimatullah, demi tegaknya tauhid, demi Islamnya mereka supaya mereka masuk surga. Ya kan? Bahkan seandainya pun mereka tetap mau kafir, seperti yang kita tahu, masih diperbolehkan, tapi dengan bayar jizyah. Ya. Tetap artinya tidak mau masuk Islam, tidak mau diperangi juga, akhirnya bayar jizyah, masih diperbolehkan. Tentunya dengan perincian dalam penjelasan para ulama dalam buku-buku fikih mereka. Nah, jadi jihad dalam Islam, walaupun itu jihadut talab, tapi penuh dengan niat yang baik. Dan dalam proses jihadnya pun, ada aturan-aturan yang menunjukkan baiknya Islam. Nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh perempuan, nggak boleh membunuh apa namanya kakek nenek yang tua-tua dan seterusnya. Begitu. Nah, ini hal yang perlu kita ketahui dalam bab jihad bersama imam dari para imam, pimpinan-pimpinan muslimin. Ini dulunya jam. Segera. Ya, kita cukup dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.